Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ridha wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah, kita bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya. Atau itu semua disebabkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan wajib kita puji dan puja Allah Subhanahu wa taala atasnya. Oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena sekali lagi nikmat diberikan hidayah untuk bisa belajar, untuk bisa mengkaji, untuk bisa mentadaburi ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya adalah kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang begitu penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih urgent dan lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kebutuhan kita terhadap makan dan minum secara umum kita hanya butuh 3 kali sehari. Dan kalaupun kita tidak mendapatkan sama sekali, maka kemungkinan terburuknya akan wafat dan meninggalkan dunia. Adapun kalau kita tidak mendapatkan ilmu, atau adapun ilmu, kita butuh setiap detik, setiap menit, setiap jam, bukan 3 kali sehari. Karena kita harus menghadapi seluruh dinamika hidup dengan ilmu. Kita harus beriman setiap detik, dan itu butuh ilmu. Dan kalau kita tidak mendapatkan, kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kita akan diazab di akhirat. Oleh karena itu tidak heran para ulama mengatakan bahwa kebutuhan terhadap ilmu itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Maka kalau kita bersyukur mendapatkan makan, kita bersyukur mendapatkan minuman. Dan orang dapat makanan itu benar-benar ada yang sebagian sujud syukur. Mendapatkan minum di tengah sahara itu bisa membuat seorang itu sujud kepada Allah, bisa nangis orang. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu? Dan bukan sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi kita mendapatkannya setiap hari. Ya, setiap hari. Maka kalau kita tidak bersyukur, dikhawatirkan Allah akan cabut nikmat itu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, katakanlah azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Maka marilah kita mensyukuri nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kembali kita bersama hadis yang begitu tinggi kedudukannya. Hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibundanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Induknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini mencakup seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global. Seluruh pesan-pesan dari semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dirangkum di dalam hadis ini. Mencakup seluruh amalan-amalan yang dibutuhkan oleh seorang muslim amalan zahir dan amalan batin. Mencakup adab, mencakup sikap, dan juga mencakup tanda hari kiamat. Maka tidak heran hadis ini dinamakan ibundanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya penampilan di dalam Islam. Dan jika kita niatkan karena Allah dan mengharapkan wajah Allah, maka dia mendapatkan pahala. Bukankah Nabi ditanya, ayuhibbu ahaduna an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah? Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami suka memakai baju yang bagus dan suka pakai sendal yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim ini, innallaha jamilu hibbul jamal. Allah maha indah dan suka dengan keindahan selama tidak haram. Dan inilah diperlihatkan sosok yang ada pada hadis ini dengan penampilan yang putih bersih dan rambut berkilau rapi, hitam berkilau dan sangat rapi dan wangi juga. Lalu kita jelaskan bagaimana bersikap di majelis pada saat ibadah. Kita harus punya sikap yang baik, tidak boleh ngasal. Harus bersikap di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sosok ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disyaratkan duduk beliau adalah iftirash, seperti duduk di antara dua sujud, menempelkan lutut beliau ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah posisi duduk yang sangat baik. Lalu yang berikutnya kita jelaskan, sosok ini mulai bertanya. Yang pertanyaan pertama adalah tentang Islam. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, Islam itu engkau bersaksi dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujj al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lalu engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di Ramadan dan naik haji jika mampu. Atau yang biasa dikenal dengan rukun Islam yang lima. Dan kita sudah jelaskan bahwa Islam jika disebutkan bersama iman, maka artinya apa jemaah? Amalan-amalan zahir. Dan apabila disebutkan tanpa iman, maka Islam bermakna iman. Sebagaimana iman kalau disebutkan sendirian tanpa Islam, maka iman pun bermakna Islam. Tapi kalau iman disebutkan bersama dengan Islam, maka iman bermakna amalan-amalan batin, amalan hati. Sebagaimana hadis Jibril ini, hadis yang luar biasa ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang Islam, maka sekali lagi inilah rukun Islam yang lima. Inilah rukun Islam yang lima. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima rukun. Dan inilah lima rukun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama syahadatain, bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan para ulama mengatakan Nabi SAW menggunakan, atau Allah dan Nabi-Nya SAW itu menggunakan kata kerja syahida yashhadu, syahadat bersaksi. Berarti harus ada ilmu di sana, kata mereka, kata ulama. kita harus mengetahui tentang la ilaha illallah dan tentang Muhammad Rasulullah. Terus harus ada keyakinan. Karena menjadi saksi harus meyakini apa yang dia ketahui. Kalau saksi sudah ragu-ragu, persaksiannya enggak diterima. Maka kita harus meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata para ulama, yang namanya saksi itu diucapkan. Karena saksi harus bicara di pengadilan secara umum, maka bersaksi itu harus diucapkan. Makanya Abu Thalib walaupun meyakini, tapi ketika beliau tidak mau mengucapkan, beliau meninggal tidak di atas Islam. Karena saksi harus diucapkan. Saksi harus diucapkan. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapkan. Lalu yang terakhir, kata para ulama, agar bukan hanya sah di akhirat tapi juga di dunia di hadapan pihak lain. Karena kalau ada orang bersyahadat di hutan Kalimantan yang tidak ada siapapun, atau hutan Sumatera yang tidak ada siapapun, lalu dia ditemukan, maka orang berpikir dia masih di atas agama yang sebelumnya. Agar misalnya dia diprosesi secara Islam, harus ada orang yang tahu dia sudah bersyahadat. Maka itulah yang harus kita lakukan dalam syahadat. Berilmu, yakin. Karena orang-orang munafik mengucapkan tapi tidak yakin Islamnya tidak sah di hari kiamat nanti. Jadi kita harus yakin, gak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi kita SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ia adalah manusia yang sangat istimewa, Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul terbaik. Tapi beliau tidak boleh disembah, karena beliau adalah hamba, bukan sesembahan. Lalu diucapkan dan di hadapan pihak lain jika ingin bukan hanya sah di akhirat tapi juga di dunia, diakui dan diterima. Jadi itu syahadatnya secara ringkas, jemaah sekalian. Lalu yang kedua, waktu qimas shalah, menegakkan sholat. Dan kita tahu sholat adalah ibadah terbaik setelah syahadatain. Makanya dimasukkan di nomor urut kedua oleh Nabi SAW. Maka ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainahu bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Pembeda antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Walaupun nanti ada pembicaraan panjang apa yang dimaksud kekufuran di dalam hadis ini, apakah kufur besar atau kufur kecil. Tapi intinya ini adalah ibadah yang menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Ini adalah ibadah yang membedakan antara mukmin dan munafik. Kan orang-orang munafik, hadirin, malas banget mengerjakan sholat. Allah berfirman tentang mereka di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik berusaha mengecoh Allah Subhanahu wa taala. Menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah lah yang justru melakukan hal itu kepada mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apa mereka, apabila orang-orang munafik itu berdiri untuk menegakkan salat, mereka berdiri dengan kemalasan. Malas mereka tuh. Enggak semangat. Gak semangat. Ada aja alasannya. Yura'unan nas. Mereka selalu ingin dipuji oleh manusia. Riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang-orang munafik itu malesnya mengerjakan sesuatu luar biasa. Jadi coba kita evaluasi diri kita. Kalau kita males, jangan-jangan kita termasuk ke dalam surat An-Nisa 142. Maka ini adalah ibadah yang sangat sangat penting untuk kita perhatikan. Salat jemaah. Salat adalah hal yang sangat urgent untuk kita jaga. Karena itulah pembeda antara muslim dan non-muslim, orang-orang beriman dan munafik. Hadirin, jangankan itu, orang yang sholat malas-malasan aja itu mendapatkan celaan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua surat Al-Maun ayat 4, fawailu lil musallin. Wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka yang sholatnya malas-malasan. Alladzina hum yuraun. Dan mereka yang riya ketika ibadah dan sholat. Jadi jangankan yang enggak sholat, yang sholat aja wail. Wail adalah sebuah kata universal untuk mencela seseorang. Jadi kalau ingin mencela, dalam bahasa Arab ingin mencela seseorang dengan banyak sekali muatan celaan, tetapi cukup dengan satu kata, tapi mencakup semuanya, dan satu kata itu halus dan enak, tapi maknanya tajam, pakai whale. Atau whale adalah sebuah lembah di neraka. Itu yang sholat, tapi malas-malasan. Fawailul lil musallin. Wailul musallin. Wail bagi orang-orang yang salat. Celaka bagi orang-orang salat yang malas-malasan. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat yang malas-malasan. Lalu gimana yang enggak salat? Yang salat malas-malasan aja wail. Maka ini yang perlu kita perhatikan, diri kita, keluarga kita, salat ini jemaah. Dan sebagian ulama menukilkan ijma' kesepakatan bahwa orang yang enggak mengerjakan salat sekali saja dosanya lebih parah daripada zina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sekali salat subuh ini dia enggak salat nih, itu lebih parah daripada zina. Makanya banyak suami tenang-tenang aja ketika istrinya enggak salat. Atau istri santai-santai saja ketika suaminya enggak salat. Tapi begitu baca chattingan pasangannya sama pihak lain, mencak-mencak, marah-marah. Itu di sisi Allah. Gak sholatnya pasangannya. Lebih parah daripada zina, subhanallah. Ini pasangannya belum zina ya, baru chattingan. Tapi chatnya gak benar. Itu yang udah marah besar. Nah, Anda bisa marah ini kenapa Anda gak punya perhatian? Kenapa Anda gak mendakwahi? Kenapa Anda gak ajak bicara? Kenapa Anda gak perjuangkan? Ada banyak orang tua, anak-anak yang gak sholat santai aja. Anak-anak yang gak sholat santai aja. Tapi begitu anak-anaknya jelek dalam sebuah mata pelajaran duniawi, marah besar. Marah. Oh, ngamuk. Dia punya standar 8, anaknya cuma dapat 7,9, marah besar. Adapun standar itu hak dia. Tapi kalau Anda bisa tegas dengan anak Anda untuk masalah ini, kenapa untuk masalah sholat santai-santai? Bukankah kalau anak gak sholat karena kita kurang mendidiknya, kita akan kena pada hari kiamat? Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Saya gak enak Ustaz, karena saya masih maksiat. Jadi saya sholatnya nanti aja. Anda sholat. Dan itu talbis iblis. Gak enak untuk mengerjakan sholat karena masih maksiat, karena masih bergelimang dosa. Banyak orang itu gak sholat karena merasa dirinya masih kotor dengan dosa maksiat, gak enak dia. Ada yang kerjanya di tempat haram atau di tempat kemaksiatan, gak mau sholat. Kenapa? Ya gak enak, misal saya masih maksiat, nantilah kalau saya dapat pekerjaan lain. Itu justru sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang sholat? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi justru untuk memperbaiki diri kita agar enggak lagi mengerjakan maksiat dan dosa atau mengurangi maksiat dan dosa, sholat. "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Hapuskan dosa kita dengan sholat. Ini hal yang penting. Kita sudah jelaskan as-sholatu nur, sholat itu cahaya. Dan nur itu cahaya apa? Ada yang masih ingat? Cahaya seperti cahaya rembulan yang tidak menyilaukan, tidak membuat panas, dan enak untuk dinikmati. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin ketika mengerjakan sholat. Gak risih, gak merasa capek, gak merasa jenuh, gak merasa bete, karena dia sedang menikmati apa yang dia lakukan. Lalu yang berikutnya, waktu tiada zakat. Rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat. Dan membayar zakat, hadirin yang Allah muliakan, adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Dan ingat, zakat itu udah bukan uang kita. Jadi kalau kita gak keluarkan, kita makan uang orang. Dan orang ingin memperbaiki diri, membersihkan hati dan membersihkan dirinya, itu dia harus membayar zakat. Allah berfirman tentang zakat dalam surat At-Taubah 103, "Khudh min amwalihim," ambillah dari harta mereka, "shadaqatan," sedekah. Dalam konteks ini sedekah ini zakat. "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," yang akan membersihkan mereka, membersihkan. "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Dengan zakat tersebut. Atau bayar 103. Jadi zakat itu fungsinya membersihkan dan mensucikan diri kita. Maka pemahaman terbalik, orang yang gak bayar zakat, gak bersih dirinya. Gak bersih. Makanya kalau kita susah merubah diri, susah menata hati, coba evaluasi udah bayar zakat atau belum. Ada banyak orang gak ngerti dan akhirnya gak pernah bayar zakat. Dan dia lupa bahwa zakat itu bukan punya dia. Artinya 2,5%. Ketika misalnya hari ini atau kemarin kita mencapai haul kita. Jadi kan zakat ada standar minimum nisab. Begitu harta kita sudah sampai standar minimum itu nisab, maka berada di tangan kita selama 1 tahun dengan batas tersebut. Baru setelah genap 1 tahun baru dikeluarkan 2,5%. Dan begitu genap 1 tahun dikeluarkan 2,5%, misalnya kemarin, maka 2,5% itu mulai kemarin itu bukan uang kita lagi. Itu bukan uang kita lagi. Itu 2,5% uang orang. Jadi kalau kita nggak bayar berarti kita makan uang orang. Dan bahaya makan uang orang. Itu kalau zakatnya 2 juta, 10 juta. Kalau zakatnya 20M, 30M. Ini hal yang bahaya sekali. Ini mensucikan kita, membersihkan diri kita, membersihkan diri kita. Dan hadirin Allah muliakan, sangat fatal kalau kita tidak keluarkan itu. Bukan hanya diri kita dan hati kita gak bersih, tapi kita akan diazab pada hari kiamat dengan harta tersebut. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 34, di penggalan terakhir, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةِ, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, maka berilah mereka kabar gembira, diazab dengan azab yang pedih. Berilah kabar gembira dengan diazab dengan azab yang pedih. Ini sarkasme ya. Jadi oke, kita kasih kabar gembira, apa kabar? Diazab dengan azab yang pedih. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ, يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُرُهُمْ. Pada hari di mana dipanaskan di dalam api neraka jahanam, lalu di dioleskan, diberikan kepada kening mereka, lalu junubuhum wa dhuhuruhum, punggung mereka, ayat At-Taubah 35-nya. Lalu dikatakan hadza makanastum li anfusihim, hadza makanastum li anfusikum, inilah harta yang selama ini kalian sayang-sayang, inilah harta yang selama ini kalian sayang-sayang, yang kalian gak keluarkan zakatnya, yang kalian tidak keluarkan zakatnya, yang kalian simpen-simpen terus, simpen-simpen terus, gak kalian keluarkan. Harta tersebut kata Allah dipanaskan di hari kiamat, di neraka jahanam, dipanaskan, lalu dibakarkan ke dahi mereka itu, dioleskan dahi mereka, di lambung mereka dan punggung mereka. Lalu dikatakan, inilah harta kalian yang kalian simpan-simpan, yang kalian gak mau keluarkan. Fadhuku makuntum taknizun, maka nikmati harta yang selama ini kalian sayang-sayang tersebut, nikmatilah harta yang selama ini kalian simpan itu. Jadi yang kita simpan akan digunakan untuk mengazab kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Makanya kata pelombara, harta dunia yang kita sayang-sayang dan kita simpan, sehingga kita tidak melalai, sehingga kita tidak menunaikan hak Allah seperti zakat, maka itu akan dijadikan alat mengazab kita pada hari kiamat. Dan itu tragis. Benda yang kita sayangi justru kita sayangi untuk menyerang dan menyakiti kita. Itu tragis ya, Pak. Itu sakitnya minta ampun. Kita rawat, kita jaga segala macam, hanya untuk menyakiti kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, pastikan tidak ada harta zakat yang masih ada dalam tabungan kita atau masih ada dalam simpanan kita. Keluarkan, keluarkan. Adapun perinciannya bukan di sini kita membahasnya. Atau bisa dicek di kajian para ahli ilmu kita, guru-guru kita lain. Yang berikutnya, watasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, itu juga rukun Islam. Dan jelas ayatnya Al-Baqarah 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Oleh karena itu, inilah ibadah yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam dan selalu kita nantikan di setiap bulan suci Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan, Dan seringkali banyak orang apa umat Islam itu lebih antusias puasa daripada sholat. Banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Jadi memang puasa ini punya tempat banget di dalam hati banyak pihak. Tapi ingat, kalau nggak sholat juga bahaya. Dan dipertanyakan keikhlasannya. Pokoknya puasa yang benar harus ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa Ramadan adalah ikon dari kesabaran, karena dalam puasa dilatih sabar menjalankan ketaatan, lalu sabar mengatakan tidak pada kemaksiatan. Karena di puasa bukan hanya kita mengatakan tidak pada dosa atau yang haram, tapi kita mengatakan tidak pada hal yang hukum asalnya mubah. Jadi kalau kita bisa mengatakan tidak dengan hal yang hukum asalnya mubah, apalagi yang haram seharusnya. Lalu sabar terhadap rasa lapar dan rasa haus, hal yang tidak mengenakan dalam takdir menurut manusia, itu kita sabar. Jadi ini puasa luar biasa. Dan yang terakhir, pergi haji jika mampu, sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji jika mampu. Pergi haji jika mampu. Dan banyak yang meremehkan. Banyak orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum pernah naik haji. Belum pernah naik haji. Dan banyak orang yang nyesek di tahun ini. Selama ini dia gak pernah berpikir naik haji. Lalu dia baru sadar beberapa bulan yang lalu. Atau dia baru sadar beberapa bulan. Dan dia pengen haji tahun ini. Gak ada dibuka. Subhanallah. Ini kan pelajaran bagi kita. Jangan pernah nunda-nunda. Jangan pernah nunda-nunda. Karena kita gak tahu. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih buka kesempatan tahun depan buat kita atau tidak. Kita gak pernah tahu. Jangan pernah nunda. Haji itu penting. Haji cuma sekali. Seumur hidup. Sekali diwajibkan. Masa kita gak punya waktu? Sedangkan kita mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Lihat ayatnya. Dan lihat hadis ini. Man istata'a ilaihi sabila dalam hadis ini. Kalau ayatnya man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu ke tanah suci. Hadis ini mengatakan jika Anda mampu ke tanah suci. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu, bukan bagi yang mau. Jadi ini bukan mau atau enggak. Gue lagi belum nih. Loh, kok belum? Mampu enggak? Mampu. Wajib berangkat. Ini bukan dikaitkan dengan mau atau tidaknya Anda. Ini dikaitkan dengan mampu apa enggaknya Anda. Sebagian orang berpikir, seakan-akan baca ayat ini atau baca hadis ini tuh diterjemahkan bagi yang mau ke sana. Sehingga walaupun dia mampu dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, gak berangkat-berangkat. Kenapa? Belum mau. Kita katakan ini bukan tentang mau atau gak mau. Ini tentang mampu. Ini tentang mampu. Bukan mau. Oleh karena itu, perjuangkan jamaah. Ini perjalanan yang paling luar biasa di dunia. Dan perjalanan ajaib. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa'innahuma yanfani faqr wa dhunub. Karena dua perjalanan tersebut, haji dan umrah, itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ini obat kemiskinan dan penghapus dosa. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau mampu berangkat. Ini obatnya kemiskinan. Ingin menghilangkan kemiskinan, berangkat haji, berangkat umrah. Dan niatnya karena Allah. Dan ikuti tuntunan Nabi SAW. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itulah keterangan rukun Islam secara singkat dan dengan segala penuh kekurangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Syahadatain, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Dan haji. Oleh karena itu, perjuangkan ini. Baru setelah itu amalan-amalan zahir yang lain. Perbaiki terus. Masih ada waktu insyaallah. Masih ada waktu untuk taubat, istighfar, lalu memperbaiki amalan-amalan di atas. Saya rasa cukup sampai di sini, dan besok insyaallah kita akan masuk tentang iman dengan pembahasan singkat. Dan sepertinya masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab, karena kalau kita masuk ke bab iman waktunya gak cukup, maka kita gunakan saja untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Apabila ada yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan semua tim, dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, kita harus ikhlas dalam beribadah karena Allah, tapi di sisi lain kita juga diharuskan banyak berdoa. Misalnya saat tahajud adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjaga niat kita sholat tahajud ikhlas karena Allah, tapi tetap bisa berdoa minta ABC kepada Allah, meminta tanpa merusak niat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kontradiksi antara niat yang ikhlas dengan berdoa. Justru berjalan paralel. Karena berdoa adalah inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dan kita tahu bersama, ketika tahajud, rukun sholat itu adalah, salah satunya adalah sujud. Dan ketika sujud, Allah dan Rasul yang menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Jadi tidak ada kontradiksi antara niat ikhlas tahajud dengan memperbanyak doa. Justru Nabi SAW meminta kita memperbanyak doa di saat sujud. Di saat sujud. Dan salah satu sujud yang paling favorit untuk berdoa adalah di saat tahajud. Kenapa demikian? Karena kalau salat lima waktu mungkin kita jadi makmum, jadi gak bebas. Atau ketika kita jadi imam, kita harus memperhatikan kondisi makmum, jadi gak bebas baca doa panjang-panjang juga. Kalau salat rawatib mungkin berkaitan dengan aktivitas dan tempat dan lain sebagainya. Tahajud udah paling enak, udah paling bebas ketika kita sholat malam. Terus yang berikutnya, waktunya juga sangat favorit. Sepertiga malam terakhir, waktu mustajab untuk berdoa. Jadi perbanyak doa ketika sujud di tahajud. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya, jika saya adalah seorang yang sedang dalam proses hijrah, tapi dukungan itu semua diperoleh dari luar, bukan dari dalam keluarga. Malah keluarga saya cenderung merasa saya berubah dan jadi anak yang sangat egois karena gak mau diajak gibah. Orang yang mau gibah tuh egois ternyata di sebagian opini di sebagian pihak. Saya gak pernah dakwah ke orang tua saya. Saya juga tetap memberi insentif bulanan saya ke mereka. Tapi sepertinya malah jadi banyak salah saya. Baiknya gimana ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih banyak Ustadz. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika kita hijrah lalu kita mendapatkan kendala di keluarga, itu bukan hal yang mengejutkan. Walaupun kita gak ingin hal itu terjadi, tentu saja kita ingin keluarga yang mensupport dan mendukung kita dan sama-sama bergandengan tangan dalam melakukan perubahan. Tapi ketika qadarullah, Allah takdirkan ada kendala dengan keluarga, kita bukan orang yang pertama mengalami hal tersebut. Bukankah para nabi juga punya ujian dalam keluarga-keluarga mereka? Nabi Yakub misalnya, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan banyak nabi yang lain. Ini yang perlu kita camkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Lawannya Nabi Muhammad itu apa? Siapa sih? Kita sering mengatakan orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu kakek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fihir. Artinya kafir Quraisy artinya orang kafir keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau sampai menjalani sebuah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dengan orang kafir Quraisy, itu berarti pertentangan dalam keluarga besar beliau sampai pada titik peperangan. Alhamdulillah kita belum sampai titik itu dan semoga enggak sampai titik itu. Tapi poinnya adalah yaitu sunnatullah yang dijalani oleh banyak orang yang berhijrah. Betul, sebagian orang keluarganya mendukung dan mensupport. Tapi ketidaksupportan keluarga kita, tidak ada dukungan dari keluarga kita, itu juga dialami banyak orang dan mereka sabar. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersabar dan terus bersabar dan lakukan perubahan melalui sikap kita, melalui kebaikan kita. Apalagi kalau kita gak hafal ayat, gak hafal hadith, dan seterusnya. Apalagi kalau keluarga kita tahu kartu kita dulu. Kita bandel segala macam, mereka tahu semua tuh kartunya tuh. Dalam tanda kutip. Jadi untuk awal-awal tunjukkan dulu perubahan. Nanti kalau mereka melihat kita berubah, mereka akan coba untuk mengevaluasi dan betapa banyak yang tertarik dan mengikuti. Tapi kalau dari awal kita sudah membuka front, lalu perdebatan, lalu serang-serangan di grup WA keluarga, biasanya itu justru kontraproduktif. Jadi lakukan perubahan secara sikap dulu, secara akhlak, secara pola hidup. Mereka akan melihat, oh berubah nih, oh lebih halus, lebih lembut, lebih baik dan royal. Dan kalau bisa kita punya bargain position di keluarga dengan apa? Dengan harta kita. Kalau bisa ada acara-acara kita yang bayarin, kita yang traktir, kita yang take over semua, sehingga kita punya bergen yang kuat. Kalau kita misalnya dianggap oleh keluarga besar kita quote and quote bos di keluarga itu karena kita yang bayarin semuanya, maka kita akan lebih enak mengarahkan. Namanya juga bos ke kanan semuanya ke kanan. Tapi kalau kita gak pernah nyumbang, gak pernah ngedukung gitu loh. Kalau ada acara-acara keluarga yang lain bawa makanan, kita cuman bawa cabai rawitnya doang. Walaupun cabai rawit penting ya bagi orang Indonesia, tapi masa cuma cabai rawit? Sampai gorengan aja kita gak ngasih. Ya gimana kita mau punya suara? Karena kalau punya suara harus ya simpel aja. Rapat pemegang saham, siapa yang suaranya paling besar? Yang sahamnya paling besar, yang paling keluarin uang gitu loh. Jadi dalam keluarga kita keluarin uang sebanyak-banyaknya. Ingat, niatkan untuk berdakwah. Kalau kita lakukan itu, maka posisi tawar kita kuat. Dan kalau udah posisi kita kuat, enak. Kita bilang AA, BB, CC. Dan kalau gak setuju, tidak akan melakukan penolakan secara frontal. Karena manusia itu senang dibayarin, manusia itu senang sama uang dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang perlu kita camkan. Jadi kalau kita bayarin mereka, kita traktir acara-acara keluarga yang halal itu, yang baik, yang positif, kita support, bahkan kita yang take over, lalu akhlak kita baik, lembut, semakin berubah, kira-kira mereka akan minimum toleransi gak dengan quote and quote keanehan kita, perubahan kita? Insya Allah toleransi. Atau kita balik deh, balik ini. Misalnya contoh, kita yang awam, kita nih yang awam, lalu diantara salah satu keluarga kita ada yang katanya kita dengar berhijrah, dan kita gak pernah tahu apa sih dunia hijrah dan istilah hijrah. Yang jelas dia berubah, memang rada-rada aneh, tapi semenjak dia berubah, dia selalu kasih uang ke kita setiap bulan 20 juta misalnya. Acara keluarga dia yang traktir, segala macam. Kira-kira antum ambil pusing gak dengan keanehan dia? Ya enggak lah, ya, kenapa mas? Yang penting dia transfer kepada gua 20 juta, mau dia jungkir balik apa itu urusan dia. Ya udah begitu aja. Ya enggak 20 juta juga kali Pak Ustadz, aku enggak punya uang. Ya semampu kita lah. Kalau kita enggak mampu 20 juta, 19 juta misalnya. Ya enggak punya duit juga. Ya semampu kita lah. Tapi poinnya adalah bukan di angka. Poinnya adalah keluarkan apa yang kita punya buat keluarga dalam rangka mendakwahi. Jadi kalau semuanya kita ini kan, orang nggak terlalu akan lebih mudah menerima. Tapi kalau kita menjaga jarak, lalu nggak pernah mau ngebantu juga, nggak ada perhatian dan seterusnya, ya wajar dicap orang aneh, dicap yang macam-macam, dicap garis keras dan lain sebagainya. Karena bisa jadi kita yang membuat hal itu. Jadi nggak usah berdebatur dan hindari perdebatan di awal-awal. Dan kalaupun ingin itu diskusi yang ilmiah. Kalau udah enggak, kirim-kirim gitu loh. Itu hal yang penting. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, semoga antum, tim, dan semua umat Islam di dunia selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang menjadi indikator rukun Islam kita sudah diterima oleh Allah? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fikum barakallahu, dan doa yang sama untuk yang bertanya. Indikator rukun Islam kita sudah diterima oleh Allah adalah kita menjadi lebih baik lagi. Kita lebih semangat ibadah lagi, dan amalan hati kita akan semakin kuat. Atau bahasa simpelnya, Islam, tanda Islam kita diterima, kita akan naik kelas ke iman. Itu akan mempengaruhi amalan-amalan hati kita. Jadi naik kelas tuh. Oleh karena itu, ketika kita naik kelas, kita pun akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu indikator simpelnya. Kita buka lagi. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, Anda merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan tidak lagi Anda dapatkan setelah bulan Ramadan berakhir. Apakah ini bertanda Anda tidak jujur kepada Allah Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinannya yang kita rasa berkurang setelah Ramadan, maka selama masih dalam standar, itu hal wajar. Kenapa? Karena memang gak bisa kualitas di Ramadan sama dengan kualitas di luar Ramadan. Sama persis ya. Nabi aja gak sama. Masih ingat gak? Hadis Nabi SAW, yajtahidu fil ashral awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir, dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. pertanyaannya, berarti ibadah Nabi di Ramadan khususnya 10 hari terakhir dengan di luar Ramadan sama atau beda? Beda. Wong hadisnya mengatakan Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang enggak pernah terlihat di hari-hari yang lain. Berarti kan beda. Maka terjadi penurunan selama masih dalam kategori standar itu biasa. Itu semua mengalami demikian. Sampai Nabi pun demikian sallallahu alaihi wasallam. Tapi turunnya bukan terjun bebas, mundur gitu satu step di bawah dan seterusnya. Maka apabila terjadi penurunan dan masih normal dan masih dalam standar orang-orang bertakwa dan beriman, itu wajar. Ya enggak wajar kalau kehilangan rasa nikmat sama sekali. Kalau kehilangan rasa nikmat sama sekali, betul ada yang salah. Dan salah satu yang harus kita evaluasi adalah kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahman Satrio dari Bandung. Ahlan wa sahlan. Izin mau bertanya, apabila seorang menjalankan taubat, apakah termasuk iman atau ihsan? Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Makasih. Terima kasih Kang. Yang perlu kita camkan, hukum asalnya taubat adalah amalan hati. Karena kita tahu, kita sudah belajar bab taubat, inti dari taubat adalah penyesalan. Dan penyesalan itu ada di hati. Lalu dari hati ini akan berjalan ke amalan zahir. Makanya salah satu syarat taubat meninggalkan dosa tersebut, maksiat tersebut, meninggalkan. Berarti ada peran amalan zahir di sana. Ada peran fisik kita karena kita meninggalkan. Tapi intinya awalnya adalah amalan hati. Dan kalau kita benar-benar bisa memaksimalkan, maka nanti akan mencapai derajat ihsan. Tapi butuh waktu, butuh tahapan dan butuh perjuangan. Nanti ketika kita membahas tentang ihsan, semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa lebih jelas. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin, serta merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, terkait berpenampilan terbaik, apakah seorang akhwat boleh berpenampilan terbaik tanpa menutup aurat ketika kajian online? Dan dipastikan tidak ada yang bukan mahram di rumah. Syukran Ustadz, semoga dimudahkan segala urusannya dan juga seluruh kaum muslimin. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Terima kasih kepada yang bertanya. Jawabannya, ya, selama dijaga auratnya dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena berbicara tentang aurat kan beda-beda ya. Aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram dengan laki-laki yang mahram berbeda. Aurat wanita di hadapan laki-laki yang merupakan mahram dengan yang suami pun juga berbeda. Aurat wanita dengan wanita berbeda lagi. Tapi intinya adalah berpenampilanlah yang terbaik sesuai dengan urf ketika seseorang ingin kajian atau kultur atau busana yang biasa digunakan wanita ketika dia ingin kajian. Pakai itu gitu loh. Dan enggak masalah, kan enggak ada yang lihat juga. Wallahu taala bisawab. Wallahu taala bisawab. Menutup aurat apa enggak, pada dasarnya ikut kajian kalau enggak ada siapa-siapa enggak harus nutup aurat, bukan syarat. Tapi kalau kita ingin benar-benar berpenampilan semaksimal mungkin, lalu kita pakai hijab, maka insya Allah itu bagus. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan masuk ke iman di pertemuan yang berikutnya. Dengan segala keterbatasan kita tentu saja, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa lebih menjaga rukun Islam kita dan mengevaluasi ibadah-ibadah menjadi rukun Islam, karena itu ibadah-ibadah yang sangat urgent dan sangat penting, makanya dijadikan rukun atau pondasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga kita